浪，这浪这么浪，比马浪色悲。Bertaburan di angkasa segala menghias alam, angin pulang lemah gemerlai mengusap bumi diiringi. Nyanyian maha merdu sang ratu malam. Waktu ini sunyi dendam suasana alam. Dari jauh ditingkah suara air mancur, embun sejuk bagai sutera dewangga murni. Nikmat hati memandang kemesraan lukisan malam. Kisah malam.